Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ar-Rahim. Ar-Rahim bi'ibadihi wa min rahmatihi bihim an wafaqahum lit-taubah. Wa'afa anhum wa safah. Ada firman Allah Ta'ala Ar-Rahim, yaitu Ar-Rahim bi'ibadih. Ar-Rahim bi'ibadih, menyayangi hambanya. Wa min rahmatihi bihim, dari rahmat Allah SWT kepada mereka, yaitu Allah memberikan taufik kepada mereka untuk taubat dan memaafkan mereka dan mengampuninya. Ini apa yang dikandung dari nama Allah SWT Ar-Rahim, dan sifatnya adalah Dzu Rahmah Wasi'ah, mempunyai rahmat yang luas. Dia menyayangi hambanya dengan mereka yang berbuat dosa, maksiat, maka mereka yang diberikan taufik oleh Allah SWT, maka mereka akan bertobat kepadanya dan Allah menerima tobatnya dan mengampuni dari dosa-dosanya. Dan inilah yang sulit didapatkan, yaitu hidayah taufik. Dan ini biadillahi azza wa jal, bukan dengan kehendak kita, tapi di tangan Allah SWT. Kita lihat bagaimana paman Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, dia tidak diberi taufik untuk bertobat kepada Allah sehingga meninggal dalam keadaan kafir. Dan demikian pula sering kita jumpai bagi mereka yang masih dalam kemaksiatannya, sementara nasihat demi nasihat telah sampai kepadanya, diingatkan, nasihati, tapi masih. Berarti orang tersebut belum mendapatkan taufik dari Allah SWT. Bagi mereka yang mendapatkan taufik, maka Allah akan ampuni dia, diterima taubatnya dan dimaafkan. Kemudian kita masuk ke ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-38 sampai 39. Qulna ihbitu minha jami'a, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun walladheena kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kami katakan, turunlah kalian semua dari surga jika datang kepada kalian dariku petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak akan bersedih. Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Karrar al-ihbab liyurattib alaihi ma dhukira wa huwa qawluhu fa imma ya'tiyannakum minni huda. Diulang-ulang penurunan atau kata penurunan, yaitu diturunkan dari surga ke dunia ini, kalimat ini diulang-ulang, ayat ini diulang. Sebutnya sebelumnya disebutkan kulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Kemudian diulang lagi di sini, kulnah bitu minha jami'a. Nah, apa faedahnya? Nah, disebutkan di sini li yurattiba alaihi ma dzukir, agar mengakibatkan suatu hal yang akan disebutkan ini, yaitu firman Allah Ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni huda. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, jika datang kepada kalian dariku petunjuk, ayya waqtin wa zamanin ja'akum minni ya ma'syara thaqalain huda ay rasul wa kitab yahdikum lima yuqarribukum minni wa yudnikum min ridai faman tabi'a hudaya minkum bi an amana bi rusuli wa kutubi wahdada bihim wa dhalika bi tasdiqi jami'i akhbari ar-rusuli wal kutub wal imtithali lil amri wal istinabi lin nahyi fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun fa imma yatiyannakum minni huda, jika datang kepada kalian dariku petunjuk, yaitu kapan saja waktunya dan zamannya. Ketika datang kepada kalian dariku, wahai ma'syara tsaqalain, yaitu jin dan manusia. Dia datang kepada kalian petunjuk, yaitu rasul atau kitab. Yahdikum ila yahdikum lima yuqarribukum minni, memberi petunjuk kepada kalian dengan suatu yang dapat mendekatkan kalian dariku dan mendekatkan kalian dari keridhaanku. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku di antara kalian dengan ia mengimani para rasulku dan mengimani kitab-kitabku dan mendapat petunjuk dengan mereka, dan mereka mendapat petunjuk dengan membenarkan seluruh berita-berita rasul dan kitab-kitabnya dan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya, maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada rasa sedih hati. Jadi Allah SWT di sini mengingatkan kepada mereka keturunan Adam dan demikian juga keturunan dari jin, bahwa mereka mendapatkan taklif, pembebanan hukum, bahwa mereka diperintah dan dilarang sebagaimana manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Setelah mereka diturunkan ke dunia ini, maka diingatkan bahwa hendaknya kalian mengikuti petunjukku. Ketika datang petunjuk itu kepada kalian, maka ikutilah, yaitu para rasul. Ketika menyampaikan kepada mereka, maka hendaknya mereka mengimani apa yang dibawa oleh rasul, berita-berita yang datang dari rasul. Ketika menyampaikan kitab Allah Azza wa Jal, imani. Nah, dari semuanya yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan mendapat ridha-Nya. Ini sebagai iqamatul hujjah, sehingga mereka kelak di yaumul qiyamah tidak ada alasan lagi di hadapan Allah SWT. Dan disampaikanlah ini dari hujjah-hujjah ini, diingatkan mereka. Dan demikianlah para rasul, mubasyirin wa mundirin, memberi kabar gembira dan juga memperingatkan. Nah, jadi jangan sampai di antara mereka dibiarkan hidup di dunia ini, kemudian mereka di akhirat tidak akan dihisab. Jangan sampai mempunyai anggapan seperti itu. Akan tapi di dunia untuk mereka beramal, untuk mereka hidup, dan ada peraturannya dan ada batasan-batasannya, jangan dilampaui. Nah, barang siapa yang ia mengikuti petunjuk Allah SWT dengan mengikuti, mematuhi rasul, para rasulnya, dan demikian juga kitab-kitabnya, membenarkan seluruh dari berita yang dibawa oleh para rasul dan kitab-kitabnya, maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak akan bersedih. Wa fil ayat al-ukhra faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, di dalam ayat yang lainnya disebutkan Maka siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah SWT, tidak akan sesat. Lan tadhillu ba'di. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua perkara. Apabila manusia itu berpegang teguh dengan dua itu, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Al-Qur'an dan sunnahku. Mereka yang keadaannya seperti ini, maka mendapatkan keamanan. Aman, tentram, tenang, tidak akan bersedih hati. Dari musibah-musibah, ujian-ujian yang menimpanya, maka mereka yakin bahwa ini semuanya ada hikmah di balik itu. Nah, dan ketika mereka sedih, sedih pun bukan kesedihan yang berlarut. Karena orang-orang mukmin yang dia mengetahui bahwa bala, musibah, ujian itu sesungguhnya dapat menghapuskan dosa jika dia sabar. Ya. Maka sedihnya pun tidak berlarut. Dan fala khaufun 'alaihim. Mereka tidak ada rasa takut. Ketika ditakut-takuti dengan kekurangan ini dan itu, ditakut-takuti dengan kemiskinan, ditakut-takuti dengan ini, malah bertambah keimanan mereka. Ini fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketawakalan mereka kepada Allah SWT tinggi. Mereka ahlu tauhid mendapatkan keamanan dari Allah SWT karena mereka tidak berbuat kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan dari Allah SWT dan mereka mendapatkan hidayah. Farattaba ala ittiba'i hudahu arba'atu asya'. Maka dari mengikuti petunjuk ini membuahkan hasil empat perkara. Nafyul khauf wal hazan. Ditiadakan rasa ketakutan atau kekhawatiran dan kesedihan. Ini yang pertama dan yang kedua. Dari faedah dia mengikuti petunjuk, petunjuk Allah SWT, maka ditiadakan atasnya rasa kekhawatiran dan kesedihan. Wal farqu bainahuma anna al makruh in kana qad mada ahdath al hazan wa in kana muntadhiran ahdath al khauf. Perbedaan antara keduanya, yaitu antara al khauf dan hazan, antara khawatir, kekhawatiran dan kesedihan, yaitu bahwa sesuatu yang dibenci apabila telah berlalu maka akan mengakibatkan kesedihan. Wa in kana muntadhiran, sehingga sesuatu yang dibenci itu muntadhiran, ditunggu, maka akan mengakibatkan rasa khawatir. Ini jelas ma'ruf. Dan inilah perbedaannya. Bahwa sesuatu yang kita benci, ketika kebencian itu berlalu, maka kita sedih. Nah, artinya sedih. Qadarullah terjadi dari sesuatu yang tidak diinginkan itu, sehingga dia pun sedih. Kenapa? Dirinya mengalami hal itu. Nah, dicoba oleh Allah. Nah, dengan diberi sakit, dengan dia diberi musibah ini dan itu, maka mengakibatkan dari kesudahannya adalah al-hazan, rasa sedih. Tapi ketiga, suatu yang dibenci itu ditunggu-tunggu, belum datang, maka apa yang terjadi? Al-khawf, khawatir, khawatir akan menimpa dirinya. Ini perbedaan antara al-khawf wal-hazan. fanafahuma amman ittaba'a huda. Maka dinafikan oleh Allah SWT, ditiadakan keduanya ini dari orang yang mengikuti petunjuknya. Tidak ada rasa khawatir. Nah, semuanya apa yang datang dari Allah SWT, baik itu berupa musibah, malapetaka dan yang lainnya, tidak ada rasa takut. Karena mereka meyakini bahwa di balik itu ada hikmah, sehingga mereka bertawakal kepada Allah. Tidak ada rasa khauf, sehingga tidak sedih. Nah, kemudian kata beliau, wa idza dafa'a hasala didduhuma wa huwa al-amnu at-tam. Maka apabila ditiadakan yaitu keduanya, rasa khauf dan hazan, maka diperolehlah kebalikan dari keduanya, yaitu rasa aman yang sempurna. Wa kadzalika nafyu ad-dhalal wasyaqa amman ittaba'a huda. Wa idza intafaya thabata dhuhuma. Dan demikian pula dinafikan kesesatan dan kecelakaan dari seorang yang mengikuti petunjuknya. Dan apabila ditiadakan keduanya, maka tetaplah kebalikan keduanya, yaitu wa huwa al-huda was-sa'adah. Petunjuk dan kebahagiaan. Nah, jadi ketika seorang itu dinafikan, ditiadakan pada dirinya, tidak ada kesesatan bagi dia. Kenapa? Karena mengikuti petunjuk. Dan juga tidak ada celaka bagi mereka. Maka apa kebalikan ad-dhalal wa syaqa? Kebalikannya itu al-huda wa sa'adah. Maka dia akan mendapatkan petunjuk dan kebahagiaan. Nah, kebalikan dari ad-dhalal al-huda. Kebalikan dari asyqa as-sa'adah. Kebalikan dari kesesatan yaitu petunjuk, dan kebalikan dari kecelakaan adalah kebahagiaan. Tidak ada celaka bagi mereka, hingga mereka mendapatkan kebahagiaan. Ini jadi Allah SWT memberikan kepada mereka yaitu keutamaan bagi mereka yang dinafikan al-khawf pada diri-diri mereka dan al-hazan, dengan diberi kebalikannya yaitu rasa gembira, rasa mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, rasa keamanan yang sempurna dan yang lainnya. Faman ittaba'a huda hasala lahu al-amnu wa sa'adatu ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah wal huda wa intafa anhu kull makruh min al-khawf al-hazan wad-dhalal wasyaqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuknya, maka dia akan memperoleh keamanan dan kebahagiaan dunyawiyah dan kebahagiaan akhirat dan petunjuk. Dan dinafikan atau ditiadakan darinya seluruh yang dibenci dari rasa al-khawf al-hazan, dari rasa takut dan sedih, wad-dhalal dan rasa ad-dhalal, yaitu dinafikan padanya kesesatan dan celaka. Fahasala lahul marhub, maka dia akan mendapatkan yang dia inginkan. Wandafa anhul marhub, dan akan hilang darinya yang ditakuti atau dikhawatirkan. Wahada aksu man lam yattabi' huda, dan ini kebalikan dari seorang yang tidak mengikuti petunjuknya. Wa kaffara bihi wa kadzdzaba bi ayatihi, maka dia mengkufuri dan mendustakan ayat-ayat Allah SWT. Bagi mereka yang mengkufuri, mendustakan ayat-ayat Allah SWT, tidak ada rasa aman bagi mereka. Mereka selalu dihantui yaitu kesedihan, kekhawatiran, dan mereka mendapatkan kesesatan. Nah, ini adapun mereka yang beriman, mengikuti petunjuk Allah SWT, membenarkan apa yang dibawa oleh para rasulnya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, keamanan di dunia dan di akhirat. Jadi inilah yang dimaksud dari dia mendapatkan faedah dari Allah SWT, mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT ketika mereka mengikuti dari petunjuk Allah SWT, yaitu dinafikan dari yang mereka khawatirkan, dinafikan dari mereka yang benci, yang mereka tidak inginkan, yaitu dari rasa khauf wal hazan wal balal wal syaqa, diganti oleh Allah SWT dengan rasa al-amnu tam, keamanan yang sempurna, kebahagiaan, dan yang lainnya sebagaimana yang disebutkan di sini. Jadi mereka mendapatkan yaitu kesempurnaan dari keamanan, kemudian mereka mendapatkan kebahagiaan, al-huda wa sa'ada, petunjuk dan juga kebahagiaan. Dan inilah yang didapatkan bagi orang-orang mukmin yang sepatutnya dia harus syukuri. Dia harus mensyukuri dari pemberian Allah SWT ini, yang mana dari orang-orang kafir yang mereka tidak merasakan sebagaimana yang mereka rasakan. Maka jagalah kenikmatan ini, karena kemaksiatan itu akan menghilangkan dari kenikmatan yang dia dapatkan. Lihat balasan Allah SWT bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah. Kekhawatiran demi kekhawatiran, ketenangan yang tadinya dia tenang dengan banyak mengamalkan ibadah, akhirnya berkurang karena dia tinggalkan sedikit demi sedikit dari ibadah, sehingga dia dalam keadaan bingung, sedih. Hadza naktafi bihadzal qadar, alhamdulillah ila hona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.